Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fi din wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah, siang ini insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Syarah Alfiyah Ibnu Malik, naam, dari Syarah Ibnu Aqil rahimahumullah jami'an. Naam, barakallahu fikum. Dan pada pertemuan lalu kita sudah membaca bait sampai bait yang ke-762. Naam, sekarang kita lanjutkan ke bait berikutnya, yaitu 763. Silakan yang bisa untuk membaca dulu. Dibaca. Ahmad membaca. Apa Nabil? Ya Pak, Nabil apa? Ahmad, ya. Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala An-Nadhim ibn Malik rahimahullah, wa arifu at-ta'nith dhatu qasri wa dhatu maddin nahwu unsa al-ghurri wal ishtiharu fi mabani al-ula yubdihi waznu uraba wa tula wa marata wa waznu fa'la jam'a أو مصدرا أو صفة كشبعا وكحبارا سمها سبطرا ذكرى حثيثا مع الكفرا كذاك خليطا مع الشقارا وعزر غير هذه استندارا. نعم، بارك الله فيكم. نعم، seperti biasa kita mulai dengan mengirab dulu ya, secara ringkas dari bait yang ada. Nعم. Barakallahu fikum. Qala mu'allif rahimahullah, wa alifu ta'nithi dhatu qasri wa dhatu maddin nahwa unsal hurri. Naam. Wawa di situ harfu atfin. Alifu sebagai mubtada. Marfu tandanya doma dan dia mudhaf. At-ta'nith mudhafun ilaih. Naam, majrur tandanya kasrah. Dhatu khabarnya mubtada. Dan dia mudhaf qasri madhfun ilai majrur. Naam. Kemudian wadhatu maddi, wawa di situ harfu atfin, dhatu ma'tuf kepada dhatu yang di depan yang sebagai khobar. Naam, dan dia mudhaf mad madhfun ilai. Nahwu unsal hurri, nahwu khobar untuk mubtada mahdhuf. Takhiruhu dhaka nahwul unsal hurri. Naam. Dan dia mudhaf unsa mudhafun ilai majrur tanda jirnya kasrah muqaddarah. Dan dia mudhaf al hurri juga mudhafun ilai. Naam. Wal ishtiharu fi mabanil ula yubdihi wasnul uraba watula. Naam, wal ishtiharu di situ mubtada marfu. Naam, fi harful jar mabani majrur fi, dan dia mudhaf al ula mudhafun ilai majrur. Yubdihi, yubdi fi'il mudhari, fi'lun mudhari'un. Naam, marfu tanda rafa'nya doma muqaddara lit naam lisikal. Dan ha yubdihi bersambung dengan ha. Naam, ha di situ maf'ulun bihi muqaddam yang kembali kepada mubtada istihar. Naam. Wasnu fa'il untuk yubdi. Dan dia mudhaf uroba mudhaf ilai. Al-wawu harfu atfin tula ma'tub kepada uroba. Naam, berikutnya wa maratta wa wasnu fa'la jam'a au masdaron au sifatan kasab'a. Naam. Barakallahu fikum. Wawu harfu atfin maratta ma'tuf. Naam. Kepada uroba wawu harfu atfin wasnu ma'tuf kepada wasnu yang setelah yubdihi di situ. Naam. Dan dia mudhaf ala mudhafun ilai. Jam'a hal untuk fa'la. Naam, au harfu atfin masdaron ma'tuf. Kemudian au harfu atfin sifatan juga ma'tuf. Naam, masdaron sifatan semuanya ma'tuf. Kepada jam'an, jam'a. Kasab'a, kaf harful jar, sab'a majrur ala majrihi kasra muqaddara. Naam, dan dia sebagai khobar atau muta'alik dengan khobar mahdhuf. Boleh dikatakan khobar untuk mubtada mahdhuf atau dia muta'alik kepada khobar yang mahdhuf. Artinya semuanya mahdhuf, mubtada dan khobarnya. Naam, takdirnya dzalika kainun kasab'a. Kalau dia muta'alik dengan khobar mahdhuf, kalau dia sebagai khobar berarti dzalika kasab'a. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian waka hubara, wawu harful jar, hubara ma'tuf. Naam. Kemudian sumaha waka hubara wa sumaha sibatra zikra hasifi hasifa ma'al kufarra. Nah, di situ kaf wawu harful atfin, kaf harful jar, hubara ma'tuf. Naam, ke sab'a. Demikian juga sumaha sibatra zikra wa hasifa semuanya ma'tuf. Naam, ma'tuf. Dengan huruf jar yang muqaddar ya. Huruf atfin yang muqaddar. Bi atif muqaddar, huruf atofnya itu muqaddar. Wawunya itu. Kemudian wa kadzaka khulat khulaita ma'asyqara ma'asyqara wa'su li ghairi hadhihi istindara. Naam, kadzaka di situ sebagai khobar muqaddam, khulaita mubtada muakhirnya, ma'ah hadarab syuqara mudhof ilai. Naam, wa'su fi'il amr mabni ala hadfi hadfu harfil illah, ala hadfi harfil illah, artinya insab. Fa'ilnya mustatir wujuban anta. Lam harful jar ghairi majrur bilam wa huwa mudhaf. Hadhihi ismi isharah fi mahalli jarin mudhafun ilai. Istindara maful bihi untuk wa'zu, untuk fi'il. Fi'il fa'il wa'zu. Naam. Arti bait ini itu i'rab secara ringkas ya. Arti bait ini wa alifu ta'nifi dzatu qasri dan alif ta'nis ada yang alif maksuro, ada yang berupa maksuro, itu alif maksuro. Wadatu madi, dan ada juga yang dia itu alif mamduda. Nahwal unsal huri, seperti pada contoh atau pada timbangan, pada contoh unsa dan huri. Huri itu dari guro, guro'u. Nah, unsa untuk contoh yang isim mangkus. Nah, karena isim mangkus itu isim yang berakhiran alif sabita atau lazima ya. Dan isim mamdud isim yang berakhiran hamzah sebelumnya alif atau alif setelahnya hamzah. Nah, asalnya guri itu al-hura'u. Wal istiharu fi mabanil ula. Nah, menurut pendapat yang masyhur pada bentuk yang pertama, wal istiharu pendapat yang masyhur fi mabanil ula pada bentuk-bentuk yang pertama, timbangan yang pertama, yubdihi wasnu uraba watula, ditunjukkan atau ditampilkan melalui wazan uraba dan tula, yaitu wazan uraba, wazan untuk fu'ala, fu'ala, yang tula wazan fu'la. Wa maratta wasnu fa'la, jam'an au masdaran, jam'a au masdaran au sifatan kasab'a. Nah, juga tadi wazan apa? Uroba, tula, dan juga wazan maroto, dan juga wazan fa'la, baik dalam keadaan jama' atau dia masdar atau dia sifat, baik dia itu sebagai jama' atau masdar ataupun sifat, kasab'a, seperti lafaz sab'a. Nah, waka hubara summaha sifatra dzikra wahasif wahasifisa wahasi wahithna wahithisa ma'al kufara. Nah, barakallahu fikum. Juga yang dia itu wazannya hubara, yaitu fu'ala. Juga yang wazannya sumaha, yaitu wazan fu'ala. Nah, wazannya pakai fa, ain, dan lam ya. Ini langsung disebutkan contoh untuk wazannya. Dan juga sibatro, sibatro berarti wazan fi'ala. Zikro, yaitu untuk wazan fi'la. Wahithisa untuk wazan fi'ila ma'al kufara, dan juga wazan fu'ala. Nah, diulang. Menurut pendapat yang masyhur pada bentuk yang pertama, yaitu pada alif ta'nits maksurah, bentuk yang pertama. Menurut pendapat yang masyhur pada bentuk yang pertama, yaitu pada apa? Dhatu qasrin, pada alif maksurah, ditunjukkan dengan timbangan, timbangan uroba, yaitu fu'ala, watula, fu'la, nam, dan juga marata, fa'ala, dan juga wazan fa'la, baik dia itu jamak, masdar atau sifat, seperti sab'a. Dan juga seperti pada timbangan hubara, wazan hubara, fu'ala. Dan juga pada wazan summaha, sibatra, dikra, wahithitha, ma'al kufara, yaitu wazan fu'ala, dan juga fi'ala, dan juga fi'la, dikra fi'la, dan juga fi'la, dan fu'ula. Nah, wa kadzaka khulaita ma'asukara wa'zuli ghairi hadihi istindara. Demikian juga pada timbangan khulaita, yaitu fu'aila, dan juga pada timbangan wazan suqara, yaitu fu'ala. Nah, wa'zu li ghairi hadihin stindara. Nah, wa'zu, anggaplah wazan selain dari ini, selain dari yang disebutkan tadi, sebagai suatu yang jarang. Yaitu kalau muncul timbangan-timbangan selain yang telah disebutkan untuk isim maksur, kalau di sana ada isim maksur namun tidak mengikuti timbangan yang tadi disebutkan, maka anggaplah itu sebagai suatu yang jarang. Nah, ini yang sering keluar yang tadi disebutkan. Untuk apa? Untuk isim maksur, Taksi maksur. Naam. Ya, fadal. Tafadal, dibaca lagi. Qala Ibn Aqil rahimahullah. Qad sabaqa anna alifat ta'nisi ala darbaini. Ahaduhuma al-maqsuratu kahubla wa sakra. Wasani al-mamdudatu kahamra'a wa safra'a wa gharra'a. Walikullin minhuma awzanun tu'rafu biha. Amma al-maqsuratu فلها أوزان مشهورة وأوزان نادرة. نعم حسب. قال مؤلف رحمه الله تعالى الشارح قد سبق أن ألف التأنيف على ضربين. Telah lewat penyebutan bahwasanya alif ta'nif, alif yang menunjukkan kepada mu'annas, menunjukkan tentang mu'annasnya isim, ada dua macam. Ahaduhuma al-maqsura, yang pertama alif itu alif maqsura kahubla, seperti hubla, wasakra dan juga sakra. Nah, di situ antum lihat hubla diakhiri alif yang bengkok alifnya itu. Sakra juga ada alif yang dia itu bengkok. Nah, itu disebut alif ta'nis. Nah, maqsura, alif ta'nis maqsura. Dia disebut alif ta'nis karena menunjukkan mu'annas. Disebut maqsura sebab dia tidak diberi hamzah setelahnya, tidak dimad, tidak dikasih hamzah. Kalau dikasih hamzah nanti setelahnya ini yang mau kita baca. Nah, wasani dan alif yang kedua al mamduda, alif mamduda kahamroa, seperti hamro. Antum lihat di situ ada hamzah, kemudian ada sebelum hamzah ada alif, iya kan? Nah, dan juga gharra. Nah, disebut mamduda panjang. Mamduda artinya dipanjangkan, karena alif ini di, apa, menjadikan panjangnya bacaan akhir kata tersebut. Hamra panjang. Nah, lebih panjang daripada kalau hamzahnya dibuang, hamro, cuma dua harokat, hamro'u, hamro'u, ya, itu dibaca mad dengan adanya hamzah. Kalau dikoser, dibikin maksuro, bisa hamzahnya dibuang menjadi hamro. Dalam beberapa isim disebutkan dalam penjelasan kitab tertentu atau mufradat tertentu dikatakan bil koser wal mad, artinya boleh dibaca dengan tanpa hamzah, boleh juga dengan hamzah. Itu arti arti dari bil qasri wal maddi. Naam. Barakallahu fikum. Di sini contohnya hamra dan hurra. Contoh untuk apa? Untuk alif ta'nis mamduda. Naam. Asalnya itu hamzah itu asalnya alif. Hamra itu alif setelahnya alif. Kemudian alif yang kedua diganti menjadi hamzah. Nah, karena i'lal tertentu berkaitan dengan tasrif berubah jadi hamzah, sehingga dikatakan alif ta'nis mamduda karena dia asalnya alif. Nah, barakallahu fikum. Qala walikullin minhuma awzanun ta'rifu biha, dan setiap dari alif tadi, yaitu baik alif maksura atau alif mamduda, memiliki timbangan-timbangan, wazan-wazan yang dengan timbangan-timbangan tadi diketahui kalau dia itu isim maksur atau isim mamdud. Naam. Fa amal maksuratu falaha auzanun masyhuratun wa auzanun nadhiratun. Adapun isim maksur, maka ia memiliki timbangan-timbangan yang masyhur dan juga memiliki timbangan-timbangan yang jarang. Memiliki timbangan-timbangan yang sering muncul dipakai, digunakan oleh orang Arab, dan juga ada yang jarang, jarang dipakai, jarang digunakan. Nah, baca lagi. Qala rahimahullah, fa minal masyhurati فعلى نحو أربى للداهية وشعبى لموضع. ومنها فعلى اسما كبهما لنبت أو صفة كحبلى والطولى أو مصدرا كرجعى. ومنها فعلى اسما كبردى لنهر بدمشق أو مصدرا كمرطى لضرب من العدو أو صفة كحيدى يقال حمار حيدى أن يحيد عن ظله لنشاطه. قال الجوهري ولم يجئ في نعوت المذكر شيء على غيره. حسب نعم بارك الله فيكم. قال فمن المشهور فعلى نحو أربى للداهية وشعبى لموضي. نعم. Dan di antara timbangan yang masyhur untuk isim maksur, yaitu isim yang berakhiran alif maksura, 6, yaitu fu'ala, contohnya uroba lidahya, uroba lidahya untuk bencana, artinya uroba itu bencana atau petaka. Wasu'aba limodhi, dan juga su'aba untuk tempat, artinya nama tempat, ada nama tempat disebut su'aba. 6. Wa minha, dan di antara timbangan berikutnya, wasan berikutnya, fu'la isman kabuhma. Nah, fu'la yang dia itu isim seperti buhma linabtin, untuk nabtin itu untuk tumbuhan, maksudnya buhma itu nama tumbuhan. Au sifatan kahubla, atau dia itu dalam bentuk sifat. Ulang, fu'la isman, fu'la baik dia itu nama seperti buhma, buhma itu nama tumbuhan, tumbuhan buhma, atau sifatan, atau dia itu sebagai sifat. Sifat di sini sifat menurut ilmu nahu, yaitu sifat isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabaha, isim tafdhil, itu sifat. Nah, di sini termasuk dalam hubla, isim sifat musyabaha. Kahubla artinya yang hamil, itu wanita yang hamil. Karena kita membahas mu'anas ya, sehingga diartikan, semua diartikan wanita atau menunjuk kepada wanita, baik yang hakiki ataupun majasi. Watula yang tinggi, itu wanita yang tinggi. Oh masdaron, atau dia sebagai bentuknya masdar, karuja, seperti ruja itu kembali. Nah, hal ini tidak perlu diartikan ke mudakar atau mu'anas laki-laki atau perempuan, karena ruj'ah di sini mu'anasnya secara lafat, secara lafzi. Nah, artinya kembali. Wa minha, dan di antara timbangan berikutnya, wasan berikutnya untuk isim maksura, fa'ala isman kabaroda, baik jatuh isim seperti baroda, linnahrin bidimasqa, yaitu nama sungai yang ada di Damaskus. 6. Suria, Damaskus, Baroda, nama sungai ya. Au masdaron, atau dia itu masdar, ka maroto, seperti maroto. Lidurbin min adwi, jenis lari, termasuk jenis dari adwi, jalan cepat. Jalan cepat di bahasa Indonesia kan maraton. Maraton apa artinya? Jalan cepat bukan? Iya kan? Maraton itu jalan cepat atau lari cepat? Lari jarak jauh. Ya, kalau di sini maksudnya lidurbin minal ad, jenis dari jalan cepat. Nah, maraton. Au sifatan ka hayyada, atau dia itu bentuknya dalam bentuk sifat seperti hayyada. Nam hayyada artinya bisa dikatakan lincah atau aktif atau sangat aktif. Yukalu himarun hayyada. Nam dikatakan himar hayyada, keledai yang aktif, yang lincah. Ai yahidu an dhillihi linashatihi, yaitu yang dia itu menyimpang dari bayangannya karena aktifnya. Qala Al-Juhari, berkata Al-Juhari, walam yajik fi nu'util muzakari syai'un ala ghairihi. Tidak datang sesuatu pun untuk sifat muzakar selain daripada itu, selain daripada kata ini. Artinya ini yang ada, cuman ini yang ada untuk sifat muzakar, yaitu hayada untuk timbangan fa'ala. Wa minha, nah, dibaca lagi. Qala rahimahullahu ta'ala, wa minha fu'la jam'an kasar'a jam'u sari'in au masdaran kada'wa au sifatan kasyab'a wa kasla. Wa minha fu'ala kahubara li ta'irin wa yaqawan al-zakari wal-untha. Wa minha fu'ala kasummaha lil batil. Wa minha fi'alla kasibatra li darbin minal masyi. Wa minha fi'ala masdaran kadhikra au jam'an kadhirba kadhirba jam'u daribani jam'u dariban wa hiya duwaibatun kalhirrah muntanaturrih taz'umul arab annaha tafshu fi thawbi ahadihim idha sadaha fala tadhhabu raihatuhu hatta yabla thawbu. Wakahijala jam'u hajalin walaysa fil jumu'i ma huwa ala wazni fi'la ghairihima. Nam hasab, barakallahu fikum. Wa minha fa'la, wazan berikutnya adalah fa'la jam'an, baik dia itu sebagai isim jamak, yaitu dia itu jamak ya. Ka sor'a, seperti sor'a, jam'a sori', jamak dari sori', sori'un, jamaknya sor'a. Nah, sor'a di sini ikut timbangan fa'la, yaitu isim maksur, meskipun dalam bentuk jamak. Nah, yang dibanting atau yang semisalnya artinya, sorry. O masdaron ka da'wa, atau dia dalam bentuk masdar seperti da'wa. Da'a yata'u da'wa. Nah, bisa artikan tuduhan atau yang semisalnya atau undangan. Au sifatan ka syab'a, atau dalam bentuk sifat seperti syab'a, yang kenyang. Kalau mudakarnya syab'anu, syab'anu, mu'anasnya syab'a, mu'anasnya ini yang berakhiran alif maksuro mu'anasnya. Wa kasla, yang malas, untuk mu'anas, yang mudakarnya kaslanu. Nah, berarti kasla wanita yang malas, syab'a wanita yang kenyang. Wa minha, dan timbangan berikutnya, wasan berikutnya untuk alif maksura, fu'ala kahubara li ta'irin. Fu'ala seperti hubara, hubara untuk burung, yaitu nama burung. Wa yaqa'u ala dzakari wal untha, dan nama ini dipakai untuk mudakar dan mu'annas, yaitu baik buhara itu untuk burung jantan ataupun burung betina. Wa fu'ala, dan juga timbangan berikutnya fu'ala kasummaha lil batil, seperti lafad summaha lil batil, yaitu untuk perkara yang batil. Summaha artinya perkara yang batil. Wa minha fi'ala kasibatro, wazan berikutnya fi'ala seperti lafad sibatro lidhorbin minal masyi, untuk jenis berjalan, jenis berjalan ada disebut sibatro, yaitu jalan berjalan sombong ya, artikan berjalan sombong sibatro. Wa minha fi'la, timbangan berikutnya fi'la masdaron ka zikra, yang dia itu bentuknya masdar seperti zikra. Naam, artinya peringatan. Au jam'an, atau dia itu sebagai jamak. Kadhirba jam'u dhoriban, dhirba jamak dari dhoriban, artinya mufradnya itu dhoriban, jamaknya dhirba. Dhirba, naam. Apa itu dhirba? Wahya Duwaibatun kalhirra, yaitu hewan kecil seperti kucing. Duwaibatun, tasghir dari dabatun, ya, tasghirnya. Duwaibatun, hewan kecil. Kalhirra, seperti kucing. Muntinatir rihi, yang berbau tidak sedap. Muntina, berbau busuk, tidak sedap. Tas'umul arabu anaha tabsu fi thawbi ahadihim idha sodaha. Orang Arab meyakini, menyangka atau meyakini atau beranggapan bahwasanya hewan ini tabsu, mengeluarkan kentut, fi thawbi ahadihim, pada pakaian salah seorang dari mereka, idha sodaha, yang menangkapnya. Orang Arab menyangka, meyakini hewan ini kalau ada yang menangkap maka akan mengeluarkan kentut pada pakaian mereka, maksudnya ditangkap akan kentut dan menempel kentut itu di pakaian, itu mengeluarkan cairan dari anusnya. Nah, falatadhabu raihatuhu hatta yabla, maka baunya tidak akan hilang, bau kentutnya tidak akan hilang sampai pakaian tersebut rusak, lusuh. Hataya belas thawbu, sampai pakaiannya rusak. Nah, barakallahu fikum. Ada hewannya di Indonesia ini? Ada enggak? Pernah dengar enggak antum yang dari beberapa tempat ini? Ada yang dari Sumatera ini? Pernah dengar Mas Ibrahim? Hewan apa namanya? Hewan yang dia itu bisa mengeluarkan cairan, disebutkan di sini tafsu. Tafsu itu maksudnya kentut yang enggak berbunyi, dalam bahasa Arab disebut tafsu. Fusa, fusa itu kentut enggak berbunyi, sekedar angin. Kalau durrat artinya kentut yang berbunyi, itu durrat. Gitu ya. Nah, hewan ini ketika ditangkap, ketika diburu, untuk menyelamatkan dirinya dia mengeluarkan kentutnya atau cairan dari anusnya tadi. Nah, kita baca yang disebutkan oleh Al-Hudhari rahimahullah dalam ta'liqatnya. Ay fa yaj'alu faswahu silahan yataharrasu bihi. Maksud yaitu hewan ini menjadikan kentutnya sebagai senjata untuk melindungi dirinya. Fala yaqrabuhu ahadun, maka tidak ada seorang pun yang berani mendekati hewan tersebut. Illa arsala alaihi mala yutikuhu, tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya melainkan yang mendekat tersebut akan dikirimkan kepadanya kentut tadi, diberikan mala yutikuhu, yang dia enggak akan mampu untuk menghadapinya, menghadapi apa yang keluar dari anusnya tadi, ya. Wa yasamunaha mufariqal ibil. Nah, dan mereka memberi nama hewan ini dengan nama yang memecah belah onta, yang menjadikan onta itu berpecah lari. Linafariha min faswihi. Kenapa? Karena onta-onta itu pada lari dari baunya, dari bau kentutnya. Wa yadkhulu hijra dhabbi, dan hewan ini masuk ke lubang dhab. Hewan dhab, ya. Hewan apa dhab? Ada yang artikan biawak, tapi bukan biawak. Seperti biawak kecil lah, seperti itu, dob. Dan hewan ini masuk ke lubang dob, fayapsu, lalu mengeluarkan kentutnya di situ. Alaihi salasan, tiga kali dikeluarkan. Fayuksa alaihi, maka dob tadi, hewan dob tadi pingsan karena bau tadi, bau kentut tadi. Fayakuluhu auladahu, lalu dia memakan hewan, memakan apa, anak dari dob tadi, memakan anak-anaknya yang ada di lubang tersebut. Nah, barakallahu fikum. Baru dengar ya hewan ini, ya, baru dengar atau pernah dengar antum? Alana baru dengar, ada enggak di Indonesia? Anak sempat meyakinkan browsing, buka Doriban, menulis Doriban, karena mufradnya Doriban kan, keluar namanya dalam bahasa Indonesia disebutan apa namanya? Sebentar, sempat saya tulis. Suging kalau saya namanya, suging. Ada enggak hewan suging? Pernah dengar? Sigung. Hah? Sigung. Sigung ya, sigung berarti. Ada hewan sigung. Memang begitu hewannya. Bisa mengeluarkan cairan dari anusnya sampai membuat orang itu jadi bau, bahkan ketika nempel di pakaian enggak bisa hilang baunya. Betul enggak? Sigung itu ya. Ya ana lupa. Ana baca tapi lupa ana tulis jadi. Oh ya ini ada. Sigung, namanya sigung, bahasa asingnya zorilo. Sigung bahasa asingnya zorilo. Itu disebutkan di situ di keterangan ya. Bahwa hewan ini untuk melindungi dirinya, dia bisa mengeluarkan cairan ini, cairan yang dari anusnya sejarak sekitar sampai 3 meter untuk menyerang lawannya, yaitu yang mau mendekatinya. Dan biasanya yang diserang itu anjing yang diserang, atau pemangsa lainnya yang mau memangsa hewan tersebut, gitu ya, bukan orang juga. Nah, dan diceritakan juga oleh sang penulis di situ bahwa di daerah apa disebutkan dia naik kapal, naik perahu, bisa tercium baunya meskipun hewan tersebut jauh. Di daerah yang di situ ada hewan itu hidup, dia tercium baunya dari situ meskipun hewannya masih jauh. Nah, bahkan bisa menyebabkan kebutaan sementara, artinya yang disemprotkan apa yang dikeluarkan dari anusnya mengenai mata itu bisa menyebabkan kebutaan meskipun sementara, maksudnya matanya jadi perih, rusak dan seterusnya. Nah, kita lanjutkan. Qala wa ka hijla jam'a hajalin, dan seperti hijla jamak dari hajalin. 6. Hijla yaitu kelambu, atau bisa juga diartikan kamar pengantin. Mufradnya hajalin. Wa laisa fil jumu' ma huwa ala wasni fi'la ghairuha. Dan pada jamak tidak ada wazan fi'la selain daripada ini, dua kata ini. Tidak ada jamak yang ikut wazan ini selain daripada dua kata ini. 6. Wa minha fi'ila kahififa bima'na al-hath. 6. Wazan fi'ila seperti hififa, memiliki arti hath, dorongan, anjuran. Wa minha fu'ula nahwu kufura Lewi'a'it tal'i. Nah, wazan berikutnya untuk isim maksur, untuk alif maksura adalah fu'ula, seperti kufura. Lewi'a'it tal'i untuk tempat tal itu tempat bunga kurma. Wa minha 6. Dan di antara wazan berikutnya fu'aila nahwu khulaita. Fu'aila contohnya khulaita likhtilat, wa yuqal waqa'u fi khulaita ay ikhtalata alaihim amruhum. 6. Wazan berikutnya fu'aila seperti khulaita. Khulaita artinya campur baur atau semrawut. Likhtilat karena bercampur. Yuqalu dikatakan waqa'u fi khulaita, terjatuh pada kesemrawutan. Ai ikhtalata alaihim amruhum, yaitu perkara mereka semrawut. Wa minha fu'ala nahwu syuqara linabtin. Wazan berikutnya fu'ala contohnya syuqara untuk nama tumbuhan. 6. Barakallahu fikum. Ya, cukup ya. Ada pertanyaan? Nah, kalau enggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadal qadar. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah kita lanjutkan besok insyaallah. Naam. Ba'da salat zuhur. Karena pelajaran kita hanya pada dua hari ya, hari Sabtu dan hari Ahad. Naam, subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.